Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahu da'ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Niyabatu hadfi nun yanil fathah, membuang nun menggantikan fathah. Tanda nasab yang kelima. Ya, tanda nasab ada lima, fathah, alif, hasroh, ya, dan hadfu nun. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'al khamsa allati raf'uha bi tsabatin nun. Adapun membuang nun menjadi tanda untuk nasab pada fi'il-fi'il yang lima, af'al khamsa, yang tanda rafa'nya dengan tetapnya nun. Disebutkan dalam ta'liq, taqaddama anna al-aula an yuqala al-amsilatul khamsa. Telah berlalu bahwasanya yang lebih tepat dikatakan amsilatul khamsa. Contoh-contoh yang lima, bukan fi'il-fi'il yang lima. Nah, karena af'alul khamsah itu tidak hanya fi'il-fi'il tertentu. Nah, tapi dia ungkapan tentang wazan-wazan fi'il. Sehingga semua fi'il yang bisa ditasrif, bisa masuk pada af'alul khamsah ini. Beda dengan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah hanya lima isim itu yang tertentu saja. Qala syarih wa qad arafta mimma sabaqa ma hiya al-af'alul khamsah. Wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta nuna allati takunu alamat ar-raf'i mahdhufatan. Nah, idza wajadta nun allati takunu alamatar raf'i mahdhufatan. Baik, barakallahu fikum. Kata syarih, aku saya katakan engkau telah tahu, qad arafta, sungguh engkau telah tahu dari apa yang telah lalu tentang af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Dhamir alif, tasniyah, waw jamah, dan ya mukhatabah. Nah, sekarang apakah akan beritahukan kepadamu bahwasanya mungkin bagimu untuk mengetahui nasabnya masing-masing dari amsiratul khamsah itu tadi apabila kamu dapati nun yang menjadi tanda rofa dibuang. Nah, nun yang menjadi tanda rofa dibuang. Nah, ini juga kita akan tahu memastikannya dia nasab apabila kemasukan amil penasab, karena tanda nasab dan tanda jazmnya sama, sama-sama membuang nun. Qala syaqala al-mu'allik idza dakhala 'ala al-fi'li nasibun, ya, yaitu apabila kemasukan amil penasab pada fi'il mudhari tersebut. Li'anna an-nuna qad tuhtafu li dukhulil jazimi fatanabbah, karena huruf nun kadang-kadang juga dibuang karena masuknya amil penjazm, maka perhatikan. Qala syarih wa misalu wa fi halatin nasbi qauluka yasurruni an tahfadu durusakum. Contohnya dari dalam keadaan nasab ucapanmu yasurruni an tahfadu durusakum, menggembirakanku kalian menghafal pelajaran-pelajaran kalian. Syaitnya di sini tahfadu, ya, fi'il mudhari, mansubun, kemasukan an. Kita baca i'rabnya. Ya suru fi'il mudhari marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'i dhamma adh-dhahira 'ala ar-ra wa nun lil wiqayah. Wa nunu lil wiqayah. Wal ya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Tahfadu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-amsilatil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal alif fariqah wa an wa ma dakhalat 'alayhi fi ta'wili masdar fa'il yasurruni wa taqdir yasurruni hifdhukum. Surusa maf'ulun bi mansubun bil fi'li. Tahfadu wa alamatu nasbi al-fatha dhaira 'ala as-sin. Turus mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf wal mim 'alamatun lil jam'i. Saya di sini tahfadu ya, tanda nasabnya dengan mansub memasukkan an, tanda nasabnya dengan membuang nun. Wa na yu'limuni minal kusala ayyuhmilu fi wajibatihim. Menyakitkanku dari para pemalas itu, mereka mengabaikan tugas-tugas mereka. Eropnya, barakallahu fikum, atau syahidnya dulu dalam contoh ini, yuhmilu. Mansub dengan an, kemasukan an, tanda nasabnya dengan hasfun nun. Irabu yu'limuni ka irab yasurruni mutaqaddima. Irabnya sama dengan yasurruni. Wa min harfu jarrin wal kusala ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al-kasra al-muqaddara 'ala al-alif al-maksura mana min duhiyat ta'dzur wal jarru wal majruru mutaalliqani bil fi'li yu'lim. Wa irabu an yuhmilu ka irab an tahfadu al-mutaqaddima. Al-mutaqaddima di irabnya sama dengan an tahfadu. Fi harfu jarin wajibat ismun majrurun bifi alamatu jarri al-kasra dhaira ala atta. Wajibat yani munyanahu jamu wa nasalim. Wajibat mudaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahali jarin bil mudaf wal jar wal majruru muta'alliqan bil fi'li yuhmil. Wal mim alamatun lil jam'i wa an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wili masdar fa'il yu'limu takdiruhu yu'limuni ihmaluhum. Qala syarif aqulun min tahfadu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Masing-masing dari kata tahfadu dan yuhmilu fi'l mudhari' dinasab dengan sebab an. Penasab harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Wa alamatu nasbi hatfun nun wa wawul jama'ah fa'il mabniun ala sukun fi mahalli rafin. Naam. Wawu jama'ah fa'il mabni atas sukun fi mahali raf'in. Fakadhalika al-muttasilu bil alif isnain, demikian pula yang bersambung dengan alif isnain. Contohnya yasurruni an tanala raghabatikum, menggembirakanku kalian berdua mencapai cita-cita kalian, keinginan-keinginan kalian. I'rabnya atau syahidnya tanala, mansub dengan an, tanda nasabnya hatfun nun karena dia amsilatu khamsah. I'rabnya barakallahu fikum yasurruni taqaddama i'rabuhu an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbi hatfun nun yana min al-amsilatu khamsah wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il wa raghabati maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al-kasrah niyabatan anil fatah li'annahu jam'u mu'annasin salimun wa raghabat mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal mim lil 'imad wal alif dalun ala tasniyah wa an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wili masdarin fa'il yasurruni taqdiru yasurruni nailukum wal muttasil bi ya'il mukhatabah. Demikian pula yang bersambung dengan ya'il mukhatabah. Tah nahwu yu'limuni an tufarriti fi wajibiki, menyakitkanku kali kamu seorang perempuan meremehkan menyepelekan tugas kamu. Syaitnya tufarriti, aslinya tufarritina, masukkan an jadi an tufarriti. Waqad arafta kaifa tu'ribuhuma, sungguh kau telah tahu bagaimana meng-i'rab keduanya. Sebutkan dalam ta'liq, i'rabu yu'limuni ka i'rabi yasuruni al-mutaqaddimatu qablu an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin tufarriti fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi hatfun nun ya'nu min al-amsilatu khamsa wa ya' dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il fi harfu jarrin wajib ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri al-kasra dhaira 'ala al-ba' wajib mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf wa an wa ma dakhalat 'alayhi fi ta'wili masdarin fa'il yu'lim wa taqdir yu'limuni tafrituki. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah selesai dari tanda-tanda nasab. Nah, sekali lagi dihafalkan matanya, ini modal utama bagi para penuntut ilmu dalam belajar nahwu. Barakallahu fikum. Tamrinat, latihan-latihan. Istakmilil kalimatil atiyata marfu'atan marrotan wa mansubatan marrotan ukhra fi jumalin mufidatin wa bidhab syakli. Gunakan kata-kata berikut ini dalam keadaan marfu' dalam satu waktu dan mansub dalam satu waktu yang lain. Dua ya, satu kata, dua kalimat. Yang satu marfu', yang satu mansub. Fi jumalin mufidah, dalam kalimat sempurna dan beri harokat akhirnya. Nah, tentunya dengan tanbih terhadap tanda-tanda yang sudah dipelajari. As'ilatun, mata takunul kasratu alamatan ala nasbi, kapan kasrah menjadi tanda nasab? Mata takunul ya alamatan nasbi, kapan ya menjadi tanda nasab? Wa fika maudhi'in yakunu hadfunun alamatan nasbi, pada berapa tempat hadfunun menjadi tanda nasab? Masil ijamil manasis mansub bimisah lain. Contohkan jawab manasal mansub dengan dua contoh, wa arif wa hidan minhuma, Eropa salah satu dari keduanya. Masil ilaf alil khamsati mansubati bisalasati amsilatin. Contohkan untuk fi'il-fi'il yang lima yang dinasab dengan tiga contoh, wa arif wa hidan minha, Eropa salah satu darinya. Masil ijamil mudakari salim al mansub bimisah lain. Contohkan jamak mudzakkar salim mansub dengan dua contoh. Masil jamil mudzakkar salim marfu' bimisalain. Jamak mudzakkar salim marfu' dengan dua contoh. Masil musanna mansub bimisalain. Contohkan musanna mansub dengan dua contoh. Musanna marfu' dengan dua contoh. Masil afal khamsa al marfu'ah bimisalain. Afal khamsa marfu' dua contoh. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naktabi bihadza. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك فيكم.